saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang mana kalau kita menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia benar-benar zalim dan kufur. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan tauhid kepada umat manusia. Kaum muslimin dan muslimat, azanillah wa iyyakum. Di zaman sekarang ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang menyelisihi akidah yang benar, jauh dari akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga banyak di kalangan manusia masih terjerumus ke dalam kesyirikan, masih terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ketahui penyebab kenapa orang itu melakukan kesyirikan, menyimpang dari akidah yang benar, menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu karena mereka melakukan beberapa perkara. Disebutkan oleh seorang ulama di dalam kitab Aqidatul Tauhid, di antara penyebab kenapa seseorang itu bisa menyimpang dari akidah yang benar. Penyebab yang pertama yaitu al-jahlu bil aqidatis sahihah, karena dia tidak tahu tentang akidah yang benar, bagaimana akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, yang disebut dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Banyak orang mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, tapi ternyata dia masih suka melakukan perkara-perkara yang menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, maka dia harus menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penyebab yang pertama inilah yang menjadikan seorang itu banyak terjerumus ke dalam perkara-perkara bid'ah. Kemudian perkara yang kedua yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam akidah yang menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena at-taqlidul a'ma, terlalu fanatik buta, terlalu ikut-ikutan mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadisnya agar kita selalu mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena seseorang terlalu taklid buta, baik itu terhadap orang-orang soleh, terhadap para kiai, terhadap ustad-ustad mereka, sehingga menyebabkan mereka itu jauh dari akidah yang benar. Mereka lebih mendahulukan ajaran nenek moyang mereka daripada dalil yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil wala dalila illa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang terpisah dari dalil, maka pasti dia akan tersesat. Dan tidak ada dalil atau petunjuk yang terbaik kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu menyimpang dari akidah yang benar, yaitu at-ta'assub, terlalu fanatik buta. Orang-orang yang terlalu fanatik terhadap ajaran nenek moyang mereka, ajaran guru-guru mereka, ajaran kiai mereka, mereka akan berani menolak dalil yang sahih. Sudah jelas-jelas dalil, ya, datang dalil yang sahih, namun mereka berani menolak dalil itu. Kemudian perkara yang keempat yang bisa menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah yang benar, yaitu al-gulu, terlalu gulu, yaitu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Coba kita lihat saudara-saudara kita, banyak di antara mereka yang terlalu gulu, terlalu berlebihan terhadap orang-orang soleh, sehingga mereka menjadikan guru mereka sebagai rujukan satu-satunya. Bahkan mereka rela meninggalkan dalil yang sahih dan mereka lebih mendahulukan perkataan gurunya, perkataan kiainya. Ini karena mereka terlalu gulu terhadap guru mereka. Padahal disebutkan, jauhilah perkara-perkara guru ini atau perbuatan guru ini, karena banyak ya perkara guru bisa menghancurkan manusia. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal guru, jauhilah oleh kalian sifat gulu atau sikap gulu, sikap berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu, karena sesungguhnya banyak menghancurkan orang-orang sebelum kalian itu gara-gara ya sikap gulu, yaitu sikap berlebihan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari yang namanya sikap gulu. Mungkin inilah beberapa perkara yang perlu kita ketahui, yang mana perkara ini merupakan sebab yang menjadikan seorang itu menyimpang dari akidah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.